Mitra Bisnis, kenaikan tarif listrik industri sampai 60% yang berlaku mulai 1 Mei ini mendapat reaksi kritis pengusaha. Kenaikan ini menimbulkan dilema, lantaran di satu sisi kenaikan akan meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing produk, tapi jika tidak dinaikkan, anggaran negara akan terbebani, karena listrik masih diproduksi dari bahan bakar minyak yang diimpor dan disubsidi. Disebutkan pemerintah tidak memiliki rencana kerja yang jelas soal suplai energi yang pada akhirnya membebani konsumen yang tidak memiliki pilihan lain. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ernovian G. Ismi. Pak Erno, apa komentar Anda soal ini? Ya ini apa ya, pilihan yang nggak cerdas gitu. Sementara untuk orang yang subsidi, tapi akhirnya di industrinya malah naik harganya. Kan betul kan, ini kan pilihan yang nggak cerdas. Karena ini kan bukan sekali dua kali yang kenaikan listrik ini, tarif listrik ini kan. Ini hampir tiap tahun. Coba cari apa sih penyebabnya gitu. Karena yang kita bahas selalu akibat. Penyebab apa ya? Karena ya itu pengen pakai solar. Kenapa nggak pakai batu bara atau gas? Selesai itu kan. Tapi karena kalau kita bahas, tahun depan seperti ini lagi. Dan ini bukan setahun dua tahun loh. Rencana ini dinilai diskriminasi, Pak, bagi pengusaha. Bagaimana Anda melihatnya? Saya nggak lihat itunya, karena yang naik itu kan di industri yang E3 dan E4, dan E4, ya kan, yang naik itu tarifnya. Itu kan industri hulu di tekstil sama garment tuh. Berarti itu yang buat bahan baku. Kalau udah hulu naik, berarti kan hilir juga nanggung akibatnya. Ya produk hulunya pasti mahal. Ya jelas dong kan, kos produksi kan pasti akan naik hitungannya. Nah, begitu udah diproduksi naik, begitu harga jual juga pasti naik. Dan ntar industri hilir kan ngambil dari industri hulu bahan bakunya. Kalau misalnya mahal, impor lebih murah, akhirnya orang ngimpor. Tapi bukankah ini memang sudah seharusnya, Pak? Melihat nilai tukar rupiah terhadap dolar yang semakin tinggi, terus tumbuhnya harga minyak Indonesia, dan juga meningkatnya inflasi. Kan kemarin udah naik, tahun kemarin. Sekarang naik lagi. Makanya saya bilang, ini pasti tiap tahun naik. Sementara yang satu ngomong peningkatan daya saing, nambah tenaga kerja, menghasilkan devisa, tapi yang satu lagi naikin listrik, nanti naikin upah buruh, apalagi gitu. Nggak akan habis-habis kok. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah, Pak Erno? Ya benahin itu ya, PLN kasih gas sama batu bara. Kan kita udah sejak ngomong dulu sejak tahun 2007 gitu. Sampai sekarang nggak ada pembenahan, udah lama gitu masalah itu. Kok nggak salah udah pernah orang ada yang apa ya, pernah ada studi tuh kalau pakai solar harga jual PLN berapa, per kWh-nya, dengan gas berapa, dengan batu bara berapa, udah ada kok tuh. Iya, nih, apa yang bang mau mematikan industrinya, gitu. Kita nggak tahu nih, apa ada apa nih. Nah, kita bahas sih, ya pemerintah ke depan nih, ya ini harus cerdas itu. Ya, kita nggak tahu kalau emang benar. Nasinya nggak ngerti apa yang emang mau mematikan industrinya, ya silakan. Karena kalau udah, kan bagi perusahaan kalau dia nggak mampu, berarti dia akan ngurangin produksi. Kalau ngurangin produksi, berarti ada mesin yang nggak jalan, nggak kerja. Nah, jadi pilihannya apa? Dirumahkan atau PHK. Nama modal kerja, berarti kan harga naik, harga jual saya. Harga jual naik, apa sih industri mau beli? Kalau impor murah, dia ngimpor. Ini panjang nih, ini ya, akhirnya gitu. Tapi ya emang ini yang selalu diributkan oleh kita di industri itu selalu kalau nggak energy power atau man power. Di sini pemerintah harus cerdas, ya ini siapa nih yang ngotak-ngatik nih, apa emang pengen ini industri nggak mau maju. Karena kan kalau industri maju kan pasti kan produksi bertambah. Produksi bertambah berarti akan menyerap tenaga kerja. Berarti dua kepentingan nasional, tenaga kerja dan devisa tercapai. Dan kalau sekarang, dua-duanya nggak dapat. Pak Erno, terkait rencana kenaikan tarif listrik ini, pihak pengusaha akan melakukan judicial review. Bagaimana menurut Anda, Pak Erno? Ya, emang harus ke sana. Cuma kan lucu gitu. Orang-orang udah ngomong globalisasi. Kita masih ribut aja di dalam negeri. Nanti kalau udah selesai, mau take off-nya aja gitu istilahnya gitu kan. Landasannya nggak ada. Kita masih ribut aja di dalam negeri. Orang-orang udah mikirin nih gimana nih cara nih. Apa ekspor ke Indonesia. Mereka mikir gimana caranya mereka perlu investasi di Indonesia. Karena akhirnya kita jadi pasar. Ya, kita sudah bertemu, sudah semuanya. Karena kan kalau materi ini kan kita harus perusahaan kan. Jadi perusahaan terlewat asosiasi. Ya, jadi masalah kapan kita kerjanya gitu. Akhirnya kita ngurusin gini kan. Kemarin udah ngurusin buruh, sekarang ngurusin listrik. Apalagi nih gitu. Paling-paling cuma 2 bulan kali kerja buat produksi. Akhirnya udahlah ya, udah ngurusin. Akhirnya pusing-pusing, udahlah impor aja selesai kok. Di luar harga nggak naik kok. Demikian Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ernovian G. Ismi. Saya, Mandariska.